Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Carnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778-469-106. Nomor telepon on air 0778-468-106. 0778-467-106. SMS online 0856-684-1006. Marketing 0813-6432-4106. Email hang106@gmail.com. Website www.hang106.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sebelum masuk materi ada sedikit ralat. Tadi saya dikasih gelar LC honoris causa. Itu salah, saya bukan LC. Kecuali kalau LC-nya singkatan dari lulusan Cimareme ya. Dan disantumkan lagi ya. Materi yang kita bahas adalah target setan atau tujuan setan di dalam menggoda manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa setan itu selalu mendatangi kita sebagai manusia dalam setiap keadaan. Inna syaitana yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu selalu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan. Hatta yahdurahu inda ta'amih, sampai setan pun mendatangi manusia ketika makan. Padahal makan adalah amalan mubah. Agar apa? Agar amalan mubah tersebut berubah menjadi maksiat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah menyatakan bahwa amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, bisa juga berubah menjadi maksiat. Tergantung dua hal. Hal pertama niat. Hal yang kedua cara melaksanakan amalan mubah tersebut. Kalau seseorang melaksanakan amalan mubah dengan niat yang benar, kemudian dia laksanakan amalan mubah tersebut sesuai dengan adab-adab syar'i yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan mubah tersebut berubah menjadi ibadah. Contoh makan. Kalau seorang niat makan agar sehat kuat, dengan kesehatan kekuatannya dia bisa ibadah lebih baik, bisa melaksanakan kewajiban lebih berkualitas. Lalu dia menerapkan adab-adab sunnah ketika makan. Basmalah dulu, pakai tangan kanan. Kalau ngariung, ngariung itu berkumpul dengan banyak orang makannya, mengambil yang terdekat, tidak mengambil dari yang terjauh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam Samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai nak, sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makan dari yang terdekat denganmu. Kecuali kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau makanan yang kita inginkan berada jauh di sana, di sana daging di hadapan kita cuma sambal. Apakah harus sambal terus? Mencret nanti. Boleh mengambil yang jauh. Tapi kalau sama, jenis makanannya sama, maka hendaklah mengambil dari yang terdekat. Kemudian seusai makan berdoa dengan doa yang disunnahkan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka makannya berubah menjadi ibadah. Basmalahnya wajib, dia berpahala. Dengan tangan kanannya wajib, dia berpahala, ya. Adapun hamdalah atau doa selesai makan sunnah, maka berpahala. Makannya berubah menjadi ibadah. Tapi kalau seseorang niat makan dengan niat yang buruk, yang jelek, makan besar, kenapa? Agar kuat. Kenapa kuat? Biar kalau ketangkap basah digebukin kuat. Niatnya mau nyopet, kalau ketahuan larinya bisa kenceng. Kemudian dia pakai tangan kiri, tidak basmalah, tidak berdoa, maka berubahlah makan yang hukum asalnya mubah menjadi maksiat. Tapi kalau tidak diniatkan untuk ibadah, tidak diniatkan untuk maksiat, maka tetaplah dia dalam kemubahannya. Setan berusaha datang kepada orang yang sedang makan agar makannya menjadi maksiat bagi dia, agar makannya mengabaikan sunnah Nabi tapi menerapkan sunnah syaitaniyah dengan tangan kiri dan seterusnya. Minimalnya kalau tidak bisa dijerumuskan ke dalam maksiat, minimalnya tidak menjadi ibadah. Maka bila dalam hal makan pun setan datang, apalagi dalam hal-hal yang lain yang bernilai ibadah. Ketika sholat datang, setan mengganggu, membisikkan bisikan-bisikan ke dalam hati, sehingga apa yang tadinya tidak kepikiran di luar sholat, di dalam sholat kepikiran. Kunci hilang di luar sholat, ketemunya di dalam sholat. Maka tidak khusyuklah sholat orang itu. Dan setan yang mengganggu manusia dalam sholat spesial, namanya siapa? Khinzib. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina qiraati wa sholati. Ya Rasulullah, sungguhnya setan menghalangi antara aku dengan bacaanku, dengan sholatku. Sholatku enggak khusyuk, bacaanku tidak bisa dihayati. Apa kata Rasul SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu adalah setan yang namanya khinzib. Jadi jangan sampai ini jadi nama bagi anak kita. Kayaknya keren ini nama. Lalu dikasih sebagai nama bagi anaknya. Jangan. Setan juga datang ketika ngaji seperti ini. Mungkin lebih banyak setannya daripada ikhwannya. Makanya ada yang ngantuk. Kalau di ibu-ibu apa coba? Ngobrol. Sekarang juga mungkin ada yang ngobrol, cuma gak kedengaran aja. Di mana-mana ibu-ibu tuh begitu. Kecuali mungkin di Batam tidak begitu jauh berbeda. Bahkan lebih parah. Itu setan datang agar kehadiran kita di sini tidak memperoleh faedah, bahkan berbuat dosa karena mengganggu orang yang khusyuk mendengarkan. Oleh karena itulah maka setan itu merupakan makhluk yang menjadi sumber segala macam keburukan yang dilakukan oleh manusia, sumber kedurhakaan. Dan kita wajib wanti-wanti, wajib waspada agar tidak terjerumus ke dalam godaan setan. Sekarang apa target, tujuan dan maksud setan di dalam menggoda manusia? Ada 4 target utama yang semoga keempat-empatnya bisa kita jelaskan tuntas di malam ini. Target yang pertama, duhuluhumun nar, memasukkan manusia ke dalam neraka. Ini target utamanya, target yang pokok, agar manusia itu menjadi kawan mereka di sana nanti, di akhiratnya masuk bersama-sama mereka di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan bersahabat dengan setan. Jangan berkawan. Jangan bersaudara dengan setan. Hanyalah setan itu mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka Syair. Neraka Syair salah satu di antara jenis neraka yang sangat dahsyat. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang orang-orang musyrik yang diseru kepada tauhid, apa mereka bilang? Kami ini hanya melaksanakan ajaran yang kami terima dari nenek moyang kami. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bila dibacakan dikatakan kepada mereka, ikuti oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka menjawab, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Allah menyatakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan nurut juga ke nenek moyang, sekalipun setan dengan cara seperti itu mengajak mereka ke neraka sa'ir. Oleh karena itu, setan bertujuan pokok di dalam menggoda manusia agar manusia masuk ke dalam neraka, menjadi kawan bagi mereka di akhirat kelak. Dan tidak ada jalan lain bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka kelak kecuali menggoda agar manusia itu syirik, agar manusia kufur, agar manusia tidak menyembah Allah tapi menyembah setan, atau agar manusia enggak apa-apa menyembah Allah tapi sekaligus juga menjadi penyembah setan, menjadi pengikut setan. Ini yang namanya syirik. Ke Allah menyembah, ke setan juga menyembah. Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat ya menegur setiap Bani Israel yang terbuai, tergoda oleh rayuan setan sehingga menjadi penyembah setan. Allah tuangkan ini dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat yang ke-61, kata Allah, alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kata Allah, bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kamu wahai Bani Adam yang isi perjanjiannya jangan sekali-kali kamu menyembah setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, tapi sembahlah aku dan inilah jalan yang lurus. Salah satu makna dari siratal mustaqim yang dijelaskan oleh para ulama diterangkan dalam ayat ini. Siratal mustaqim itu tauhid. Siratal mustaqim itu menyembah Allah. Allah menyatakan wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Sembahlah oleh kalian aku. Dan inilah siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Menyembah aku, kata Ibnu Abbas, setiap makna ibadah maknanya adalah tauhid. Ani'buduni maknanya ayyuhiduni. Ani'buduni maknanya adalah anwahiduni. Tauhidkan aku dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Inilah siratal mustaqim yang dari tauhid ini nanti bercabang, berdaun dan berbuah. Bercabang, berdaun, berbunga dan berbuah. Cabangnya, daunnya, bunganya, buahnya itu amalan. Itu akhlak. Itu amal soleh. Dari tauhid. Dan inilah siratal mustaqim. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian, hei Bani Israel, hei Bani Adam, yaitu jangan kamu sembah syaitan, sebab dia itu musuh yang nyata bagimu, sembahlah aku. Inilah siratul mustaqim. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ayat ini adalah teguran Allah, celaan Allah pada hari kiamat kepada orang-orang yang ketika di dunianya menyembah setan, mentaati setan, terhadap apa saja yang diperintahkan oleh setan ditaati, sehingga di akhirat kelak mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ke dalam azab yang sangat-sangat-sangat pedih, selain diazab oleh Allah, dicela secara psikis mereka terpojokan karena diungkit kesalahan masa lalu ketika di dunia. Allah menyatakan, bukankah aku telah ambil perjanjian dari kamu dahulu ketika di dunia, jangan sembah setan, setan itu musuh bagimu. Nah sekarang kan kerasa mengikuti setan masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana respon setan ketika sudah masuk ke dalam neraka? Setan berlepas diri dari perbuatan syirik, kufur, maksiat, bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah digodanya dan ikut mencela mereka. Ini Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22 Allah berfirman, wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusakhirikum wa ma antum bimusakhiri inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Berkata setan, setan pidato nanti di dalam neraka, khutbah, kata setan, dulu ketika di dunia aku tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian mengikuti aku, kecuali aku hanya mengajak, tapi kalian memenuhi ajakanku, maka jangan kalian mencela aku, tapi celaklah diri-diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong aku. Aku kufur dari apa-apa yang telah kalian sekutukan Allah dengan aku sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Setan buka rahasia. Yang dilakukan oleh setan hanya mengajak. Tidak pernah memaksa. Ada enggak? Pernah enggak kita mengalami ada bisikan, kamu jangan sholat, kalau sholat saya cekik kamu. Ada? Enggak. Kamu jangan saum, kalau saum saya nurup masuk ke dalam jasad kamu lalu kamu kesurupan. Ada yang begitu? Enggak ada. Kamu jangan ibadah. Kalau ibadah, saya akan menampakkan diri dalam bentuk yang sangat mengerikan, menghantui kamu seumur hidup. Ada yang begitu? Enggak ada. Enggak pernah setan mengancam. Enggak pernah setan itu menekan, memaksa seperti itu, mengintimidasi. Yang dilakukan hanya mengajak. Ajakannya pun berupa bisikan yang disebut dengan waswas. Waswas itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Nggak ada bisikan terdengar di telinga, tapi isi dari bisikannya langsung muncul dalam hati, dalam pikiran. Ujug-ujug aja ada niat buruk dalam hati. Ujug-ujug saja ada dalam pikiran itu pikiran-pikiran untuk berdosa, untuk bermaksiat, untuk berleha-leha, dan yang sejenisnya. Itu bisikan setan. Ketika sholat, begitu takbir Allahu Akbar, ingat ke kunci yang hilang. Ingat ke orang yang paling nyebelin sehingga nampak. Ingat ke kejadian masa lalu yang membuat kita sakit hati. Padahal sebelum sholat gak keinget-inget. Di dalam sholat muncul. Itulah waswas. Itulah bisikan setan. Isi bisikannya langsung masuk ke dalam jiwa. Dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga kita. Dan itulah yang disebut dengan waswas. Semua itu mengurangi kualitas ibadah kita. Kalau kualitas berkurang, kuantitas juga pasti berkurang. Kalau kuantitas, kualitas ibadah berkurang, yang gede hawa nafsu, dorongan berdosa, dorongan bermaksiat, dorongan ini itu dan seterusnya, akhirnya dia mudah tergoda dengan rayuan setan, terjerumuslah dalam dosa, lalailah dari kewajiban, dilanggarlah semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, makin lama makin jauh, dan itu menjadi langkah setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ini target yang pertama, ya, dan target utama. Memasukkan manusia ke dalam neraka dengan syirik, dengan kufur, dengan bid'ah, dengan maksiat, dengan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Kedua, hati-hati juga nih. Target kedua setan adalah menanamkan kesedihan dalam hati orang-orang mukmin. Kesedihan ini hanya batu loncatan. Karena apa? Orang susah digoda sekaligus untuk menyimpang secara drastis, langsung melakukan dosa dan penyimpangan yang besar. Gak bisa. Harus bertahap. Salah satu tahapan yang pasti dilakukan oleh setanlah menimbulkan rasa sedih. Setelah rasa sedih, anak muda bilang risau, galau, resah, gelisah, tidak nyaman, depresi. Sedang begitu kacau gitu ya, mudah dibisikkan, yuk cari hiburan. Larilah ke narkoba. Larilah ke mabuk-mabukan, larilah ke tempat-tempat maksiat sekedar bisa menghilangkan rasa stres yang sedang dialami. Larilah ke dukun, di sana ada dukun sakti mandraguna. Saciduh metu saucap nyata. Yang bisa menghilangkan semua masalah dengan seketika. Dan itu sangat mudah dilakukan dalam keadaan dia bersedih. Kalau dalam keadaan happy, susah untuk didorong ke dukun. Tapi ketika sedih sangat mudah. Oleh karena itu, sedih hukum asal dilarang menurut Islam. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'min. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu sedih. Makanya Nabi SAW berdoa berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham dan huzn. Ham itu resah, gelisah yang diakibatkan karena ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu ham. Kalau al-huzn, keresahan, kegelisahan, ketidaknyamanan karena masa lalu, karena kejadian yang sudah-sudah, menimbulkan kesedihan, menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan seterusnya. Baik karena masa lalu atau karena ketidakpastian masa yang akan datang, maka Nabi berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Jadi hukum asal bersedih dilarang. Makna dilarang bersedih bukan kalau pas ada musibah kita harus tertawa. Bukan, gak bisa ya. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa yang dimaksud larangan bersedih, yang pertama, larangan melakukan apapun yang membuat kita sedih, termasuk mengingat-ingat musibah-musibah masa lalu, diingat-ingat, sedih lagi, nangis lagi, gitu ya. Mungkin di antara ikhwan dan akhwat di sini pernah ada musibah berat, ditinggal mati oleh orang yang sangat dicintai, oleh orang tua, oleh anak, oleh adik, oleh kakak, atau oleh istri, oleh suami, gitu ya. Sedih. Sudah berlalu 5-10 tahun sudah lupa, diingat-ingat lagi, sedih lagi. Enggak boleh seperti itu. Enggak produktif. Itu membuka pintu masuk bagi setan untuk menggoda kita. Akhirnya kita enggak semangat ibadah, enggak semangat makan, enggak semangat melakukan pekerjaan, enggak semangat melakukan kewajiban karena terbuai larut dalam kesedihan. Maka tidak boleh, karena dampaknya apa? Buruk. Maka dilarang berbuat sedih, dilarang mengungkit-ungkit sesuatu yang bisa membuat kita sedih. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10, innaman najwa minasyaitan liyahzunan ladhina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari syaitan. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang mukmin bersedih dengan bisik-bisik itu. Yang dimaksud bisik-bisik dalam ayat ini, kata para mufassirin, adalah bisik-bisik yang dilakukan oleh orang-orang munafik di antara sama mereka di hadapan orang mukmin secara sengaja. Berbisik tapi agak dikencengin biar terdengar sebagai psyur terhadap orang mukmin, sebagai sesuatu yang bisa menekan aspek psihis orang-orang mukmin, mental orang-orang mukmin agar tertekan dengan cara dibisikkan bahwa tuh musuh telah berkumpul, siap menyerang dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Berkaitan dengan kejadian itu turun ayat innaman najwa minasyaiton. Bisik-bisik kayak begitu tuh dari setan. Untuk apa? Liyahzunan ladina amanu, untuk membuat orang-orang mukmin merasa bersedih. Ya. Atau orang-orang munafik berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan para sahabat. Sehingga para sahabat kaum muslimin menduga dengan dugaan yang buruk, suudzon, bahwa bisik-bisik munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka menjelek-jelekan para sahabat. Ini dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, ya. Oleh karena itu turun ayat ini. Bisik-bisik kayak gitu dari setan agar kaum muslimin, para sahabat saat itu bersedih. Makanya Nabi pun melarang orang-orang mukmin berbisik berdua sementara orang lain yang ada di sana, 3 orang, 4 orang atau lebih, tidak diikutkan, tidak dilibatkan dalam bisik-bisik itu. Gak boleh seperti itu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinuhu. Bila kalian bertiga, maka janganlah dua orang di antaranya saling berbisik tanpa melibatkan yang ketiganya, karena hal itu akan membuat sedih orang ketiga tadi. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan disebut tiga karena itulah jumlah minimal bisik-bisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga. Tapi hadis ini isinya berlaku untuk sejumlah berapapun, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Ketika berada di hadapan orang banyak, lalu kita sengaja secara demonstratif berbisik kepada satu dua orang tapi tidak melibatkan yang lainnya, maka tidak boleh. Terkena dengan hadis yang tadi disebutkan, dan itu termasuk salah satu di antara makar setan. Agar orang-orang mukmin bersedih, agar orang mukmin curiga, agar orang mukmin suudzon, timbul rasa tidak suka, timbul hikat, timbul dengki, timbul iri, timbul segala macam hal-hal yang buruk, akhirnya meretakkan ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka. Dari sana setan memiliki kesempatan untuk menebar berbagai macam keburukan. Dari bisik-bisik tadi bisa merusak ukhuwah, timbul permusuhan, timbul curiga, timbul suudzon, timbul segala macam keburukan termasuk kesedihan tadi. Dan ini sesuatu yang sangat strategis dilakukan oleh setan untuk memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Akhirnya rusak kehidupan sosial mereka, rusak juga kondisi keadaan hati dan pikiran mereka. Kalau hati pikiran sudah rusak, rusak juga kualitas ibadah. Tidak konsentrasi lagi sebab mikir urusan yang sedang terjadi dengan kawannya. Begitulah cara setan. Inilah target yang kedua, agak ringkas. Saya ingin memperpanjang yang ketiga. Tujuan ketiga setan dalam menggoda manusia adalah iqa'ul adawati wal baghdha'i bainal mu'minin. Nah ini nih, ini terjadi hampir di semua kalangan, bukan hanya kalangan orang awam, kalangan orang yang sudah tahunan ngaji juga iya. Bahkan rahasia di kalangan para ustaz, di kalangan orang terbaik di kalangan umat ini, siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada enggak permusuhan, peperangan di kalangan para sahabat Nabi? Ada. Ini realitas sejarah. Dan ini termasuk salah satu di antara target setan. Setelah target pertama menjerumuskan manusia ke dalam kufur dan syirik, susah untuk dicapai karena kokohnya kuatnya akidah tauhid di zaman sahabat. Enggak bisa dicapai, turun tuh targetnya menjadi menebar permusuhan. Ini dikatakan sendiri langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya, inna syaitan qad ayyasa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang muslim di jazirah Arab, tapi setan tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan, kebencian di kalangan mereka, di kalangan sama muslim. Dari sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Termasuk kenapa setan ya mendorong manusia untuk mabuk, mendorong manusia untuk berjudi, Salah satu di antara tujuannya adalah agar terjadi clash, agar terjadi permusuhan, terjadi perkelahian di antara para pejudi. Setiap judi pasti ada kelicikan, berantem. Kalau nggak licik, jujur, fair, objektif, yang kalah gondok, yang menang tertawa. Kadang-kadang ada ejekan, nah lu gak bisa apa-apa, bangkrut semua, lu rasain lagi sedih, depresi, kecewa, tertekan karena kalah, diejek lagi, marah dia, tertimbulah perkelahian, timbulah keributan, berakhir dengan permusuhan. Dari judi dan dari mabuk, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-81, innama yuridu syaitanu ayyuqia bainakumul adawata wal bagda fil khamar wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Hanyalah syaitan itu menginginkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam hal mabuk-mabukan dan dalam hal judi, dan ingin menghalang-halangi kalian dari zikrullah dan dari sholat. Maka apakah kalian tidak akan berhenti dari hal itu? Jadi perjudian dan mabuk-mabukan hanya alat yang digunakan oleh syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan kaum muslimin. Timbul pertanyaan, kenapa itu jadi target syaitan? Karena ternyata dari permusuhan, dari kebencian antar sesama muslim melahirkan keburukan yang sangat banyak dan panjang, berdampak pada ibadah, berdampak pada tauhid, pada akidah, berdampak pada akhlak, berdampak otomatis pada persatuan dan kesatuan, berdampak pada ukhuwah Islamiyah. Pahala yang sudah banyak dikumpulkan oleh kaum mukminin itu bisa hilang karena kebencian, sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Arnaut menyatakan hadis ini hasan li ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba perhatikan. Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam wassalah wassadaqah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih afdal? Afdal itu sudah lebih, kata. Yang lebih utama dibanding pahala yang diperoleh dari saum, dari sholat, dan dari sedekah. Kita tahu pahala sholat gimana, pahala saum gimana, pahala sedekah gimana. Besar. Ternyata ada amalan yang lebih afdal, lebih utama daripada itu. Di sini disebutkan darajat. Afdal min darajati siyam wassalah wassadaqah. Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, derajat yang disebut di sini adalah pahala. Beliau berkata, raf'atul darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makanya seringkali pahala itu oleh hadis diungkapkan dengan ungkapan darajat. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim menyatakan, innal mu'mina latudriku bihusni khuluqihi darajata qawwamas suwam. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya bisa mencapai derajat ahli tahajud dan ahli saum, qawwam dan suwam. Qawwam itu yang sholatnya terus menerus, bukan sekali dua kali. Suwam itu yang saumnya rajin. Yang dimaksud dengan bisa mencapai derajat ahli tahajud, ahli shaum, artinya meraih pahala yang sama dengan pahala orang ahli tahajud dan ahli shaum. Diungkapkan dengan derajat. Nah, dalam hadis ini pun Nabi bersabda, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama dibanding pahala dari amalan sholat, saum, dan sedekah? Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya mau. Kata beliau, islahu dhatil bain, fa inna fasada dhatil bain huwal haliqah. La aqulu tahluqu sya'ar walakin tahluqu din. Amalan tersebut adalah mendamaikan dua orang saudara kalian yang sedang bermusuhan. Mendamaikan orang yang tadinya kles, didamaikan itu luar biasa pahalanya. Lebih besar daripada saum, salat dan sedekah tadi. Lalu Nabi menyatakan, sesungguhnya rusaknya hubungan ukhuwah antara dua orang itu tukang cukur, haliqah. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, tapi maksudnya adalah tukang cukur agama. Apa yang dilakukan oleh tukang cukur rambut? Dia memotong rambut kemudian membuangnya, hilang dari kepala. Kalau sudah hilang gak bisa disambung lagi. Sekarang mah bisa katanya, ada kan salon nyambung rambutnya. Tapi itu palsu, pahala enggak. Nah, ini mencukur agama, maknanya pahala dari pelaksanaan agama itu dipotong, dibuang, dihapus. Sehingga pahala dari agama, dari pelaksanaan ibadah yang sudah lalu, habis karena permusuhan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasad wal-baghdha. Wal-baghdha'u hiyal haliqah, amma inni la'akul tahluku sya'ar walakin tahluku din. Telah menjalar ke tengah-tengah kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu hasad dan permusuhan, saling benci. Dan saling benci itu bisa mencukur. Aku tidak berkata mencukur rambut, tapi maksudnya lah mencukur agama. Kenapa? Karena dari benci, dari hasad, dari permusuhan lahir kezaliman kepada pihak yang dibencinya. Lahir gibah, lahir fitnah, lahir menghinakan atau perkara-perkara lain yang menyebabkan pahala-pahala dia habis ya, bangkrut ya. Pernah enggak dengar tentang siapa yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menyangka ini pertanyaan pelajaran ekonomi, bukan agama. Makanya dijawab, yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Kata Nabi, bukan, bukan itu. Tapi yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa berbagai macam kebaikan, pahala sholat, pahala saum, pahala ini itu dan seterusnya. Wa qad syatama hadza wa dzalama hadza wa dzaraba hadza wa safaka damma hadza. Tapi dahulu dia di dunianya pernah mendzalimi si anu, memukul si anu, mengalirkan darah si anu, pokoknya berbuat jahat kepada orang lain. Maka yang didzalimi masing-masing mengambil pahala dari si dzalim. Ini ngambil, itu ngambil semua. Kalau seluruh pahalanya habis, sementara kezalimannya ada yang belum terbayar, dosa orang yang didzalimi diambil, ditimpakan, dipikulkan kepada si zalim. Habis pahala, dosa numpuk, itu bangkrut. Disebut bangkrut karena modal dia untuk bisa hidup bahagia di akhirat musnah, hilang, tidak bersisa. Bangkrut dia. Dan kezaliman tadi lahir dari apa? Dari kebencian. Kita tidak pernah menggibahi orang yang kita cintai ya. Orang yang kita cintai ada yang menggibahi, kita bantah, enggak benar ini orang. Dia enggak seperti yang dia omongkan, kan gitu ya? Dibela oleh kita. Kalau kita menggibahi, memfitnah, mencela seorang itu pasti karena kebencian kepada dia. Makanya Nabi SAW menyatakan kebencian, permusuhan itu adalah pencukur. Bukan pencukur rambut, tapi pencukur agama. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, La taqata'u wa la tadabaru wa la tabagadu wa la tahasadu wa kunu ibarallahi ikhwana. Janganlah kalian saling memutuskan silaturahmi. Jangan kalian saling memusuhi. Jangan saling membenci. Jangan saling mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi rugi banget orang yang benci kepada sama muslim. Ruginya ini tadi. Habis. Apanya yang habis? Pahala-pahalanya dicukur oleh permusuhan dan kebencian, kedengkian kita kepada orang lain. Kedua, dosa apa sih? Sudah pahala berkurang, hilang, dosa nambah. Nabi SAW bersabda, wala yahillu li muslim ayahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal. Kalau tidak halal apa maknanya? Haram. Kalau haram dilaksanakan gimana? Dosa. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Bahkan itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih menyatakan, La yahillu li muslim ayyahjur akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari lalu dia mati dalam keadaan begitu, dia masuk neraka. Itu ancamannya tuh. Menunjukkan memusuhi sesama saudaranya itu dosa besar. Karena ancamannya neraka. Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, dalam Muqaddimah Al-Kabair menyatakan, dosa besar itu definisinya salah satunya adalah dosa-dosa yang diancam baik dengan azab di alam kubur ataupun di neraka. Itu dosa besar itu. Jangan dianggap enteng. Termasuk diantaranya memusuhi sesama saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau memusuhinya sampai 1 tahun, dosanya sama dengan dosa membunuh orang itu. Kita tahu dosa membunuh. Allah berfirman dalam hadis kursi, hancurnya alam jagat raya, hancurnya langit dan bumi itu lebih enteng, lebih ringan bagiku daripada dialirkannya darah seorang mukmin. Menunjukkan besar dosa membunuh. Jangan dianggap enteng. Orang yang memusuhi saudaranya sampai 1 tahun dosanya sama dengan membunuhnya. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayat Imam Abu Daud. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini sahih sanadnya. Nabi bersabda, Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki dammi. Siapa orang yang memusuhi saudaranya sampai 1 tahun, itu sama saja dengan mengalirkan darah orang tersebut. Sama dengan membunuhnya. Kalau ada yang menelepon keluar dulu ya, biar gak mengganggu yang lain. Itu yang kedua. Jadi ternyata memusuhi orang lain itu melebihi dari 3 hari haram. Dosanya besar. Kalau mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka sebagaimana hadis tadi. Ketiga, dampak buruk dari memusuhi adalah sholatnya tidak akan diterima loh oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Sehari semalam kita minimal 5 kali. Itu yang wajibnya. Belum yang sunnahnya. Tapi sholat itu tidak akan terangkat naik ke langit kalau ada permusuhan antara kita dengan saudara kita sama muslim. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadis, kata Nabi SAW, "Thalathatun la turfa'u salatuhum an ru'usihim illa shibra." Ada 3 golongan manusia yang semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam salah satu saja di antara 3 golongan ini. Ada 3 golongan manusia yang sholat-sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya 1 jengkal. Tidak langsung naik ke langit diterima oleh Allah, enggak. Hanya 1 jengkal sudah, enggak lebih tinggi daripada itu. Maknanya tidak diterima sholat ketiga golongan manusia ini. Siapa 3 golongan ini? Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu membenci sang pemimpin. Pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, salatnya tidak akan diterima. Tentu saja dibenci karena kedzaliman. Dibenci karena ketidakadilan. Yang membencinya korban dari kejahatan sang pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya adil, bijaksana, melaksanakan syariat Allah, lalu dibenci oleh orang munafik, dibenci oleh orang kafir, ahli maksiat, enggak kena itu mah. Ini yang pertama, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Kedua, ini khusus akhwat. Perhatikan akhwat yang ngobrol tuh. Ini ada akhwat di luar. Perhatikan akhwat. Kata akhwat, suudon segitu sepi. Afwan. Akhwat, yang kata khusus akhwat. Kata Rasul SAW, wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang akhwat, seorang ibu, seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepada istrinya. Hati-hati sebelum tidur, pastikan bahwa suami itu ridho, suami senang, suami tidak sedang membenci istri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang ada kaitan, wa akhawan mutasoriman. Yang dimaksud mutasoriman adalah mutaqati'an. 2 orang yang bersaudara seiman tapi dua-duanya saling bermusuhan. 3 golongan ini tidak akan diterima sholatnya sampai mereka damai. Yang bermusuhan damai, sampai kalau istri tadi sampai si suaminya ridho, dan pemimpin tadi sampai dia berbalik menjadi dicintai karena keadilannya. Itulah bahaya ketiga dari permusuhan. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai mereka damai. Bahaya keempat dari permusuhan adalah dosa-dosanya ini tidak akan diampuni setiap Senin Kamis. Senin Kamis, ya. Maka setiap amal manusia disetorkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di kiri kanan kita ada 2 malaikat. Allah berfirman, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anishimali qa'id. Ada 2 malaikat yang mencatat di kanan dan di kiri. Dicatat. Harus kita sadari itu di setiap saat. Dan malaikat pencatat itu tidak hanya mencatat amalan lahir, juga amalan batin. Malaikat itu tahu isi hati orang itu. Dan ini terungkap dalam banyak hadis, diantaranya hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat pencatat, idha hamma abdi ya, sayyiatan fala afarkubuh wa in amilaha faktubuha sayyah wahidah. Kalau hambaku memiliki niat untuk melakukan satu kejelekan, awasi dia, jangan lu dicatat, awasi dia. Kalau dia jadi mengamalkannya, catat satu keburukan. Tapi kalau dia gak jadi mengamalkannya, catat satu kebaikan. Dan ini mengisyaratkan malaikat tahu isi hati orang. Niat baik, niat buruk sudah dicatat. Itu malaikat yang ada di kanan di kiri. Di depan, di belakang ada lagi malaikat, malaikat hafadah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia ada mu'aqibat. Mu'aqibat maknanya adalah para malaikat penjaga. Di depan mereka, di belakang mereka. Sudah ada berapa malaikat? 4. Kiri, kanan, pencatat amal baik. Kiri, pencatat amal buruk. Malaikat penjaga ada di depan dan di belakang. Menjaga dari apa? Menjaga dari seluruh musibah yang belum ditakdirkan atas diri orang itu. Wa yursilu alaikum hafadhah. Allah mengutus bagi kalian malaikat penjaga di depan dan di belakang. 2. Itu untuk umum semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, baik yang soleh ataupun yang salah. Tapi khusus bagi orang mukmin yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, malaikat penjaga dikirim lagi melebihi dari itu. Umpamanya apabila seorang keluar rumah lalu dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, faqad uqiya wa faqad kufiya uqiya wa hufidha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang itu telah dipelihara, dijaga dan dicukupkan. Berkata setan kepada kawannya, apa yang bisa kalian lakukan kepada orang yang sudah dijaga, dipelihara dan dicukupi? Enggak bisa apa-apa. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan ini karena Allah mengutus kepadanya satu malaikat penjaga. Dalam hadis Abu Hurairah yang mencuri, jin yang mencuri Baitul Mal ditangkap sampai 3 kali enggak dilepaskan, lalu dia bilang, lepaskan, kalau lepaskan saya kasih ilmu. Dilepaskan. Lalu setan itu berkata, kalau kamu mau naik ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Sungguhnya Allah akan mengirimkan satu malaikat penjaga dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Dan Nabi selesai membenarkan ucapan setan ini. Dikirim lagi satu tuh. Saya pernah baca sebuah kisah di Facebook. Saya suka Facebookan. Tapi yang saya posting status-statusnya ilmu dakwah. Masa posting yang gak benar, kan dibaca orang banyak. Ada kisah yang dimuat di Amerika. Wallahualam benar tidaknya. Tapi kalau ini benar, iya saya percaya. Tentang seorang muslimah berjilbab. Kerja pulangnya malam. Dia melihat suatu tempat yang di tempat itu rawan kejahatan pemerkosaan. Kamera ada dipasang di sana. Dan dia tidak ada jalan lain untuk pulang kecuali melalui itu. Dan tidak bisa tidak pulang, harus pulang. Ketika melewati jalan yang tadi, yang ada sering ada kejadian, dia melihat ada seorang laki-laki di sana sambil nyekek botol biasa. Dia takut. Tapi gimana lagi? Gak mungkin balik lagi. Gak ada orang lagi, sepi. Gak ada jalan lain. Dia berdoa dan membaca ayat kursi. Lalu dia lewat, si laki-laki itu hanya melihat dari kejauhan, tidak mengganggu sedikit pun. Sampai dia tiba di rumah, alhamdulillah selamat. Besok paginya dia melihat berita di televisi ada perkosaan di tempat yang tadi malam dia lewati. Ditayangkan pelakunya, oh lelaki yang tadi malam terlihat. Dia penasaran, pergi ke kantor polisi, bertemu dengan orang itu. Betul, kamu pelaku perkosaan? Iya. Kamu lihat saya tadi malam? Iya. Kenapa bukan saya yang diperkosa? Bukan ngarep. Tapi aneh aja. Dia bilang, seandainya kamu sendirian, pasti kamu yang saya akan perkosa. Tapi saya lihat ada dua orang besar mendampingi kamu di depan dan di belakang. Saya gak berani. Maka kalau ini kisah benar, itu termasuk apa yang dijelaskan dalam hadis tadi. Di Jakarta ini ada, saya membahas sebuah buku yang berjudul Al-Malaikatul Abrar, tentang alam para malaikat yang mulia, tebal sekitar 600 halaman, itu kita bahas. Salah satu bab yang dibahas tentang malaikat itu adalah malaikat diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelma menjadi orang, baik menemui para nabi ataupun orang biasa, baik orang biasa yang soleh ataupun yang durhaka. Ingat gak kisah tiga orang cacat dan miskin, satu seluruh tubuhnya penuh koreng, abros, satu yang botak, satu yang buta. Didatangi malaikat, akhirnya sembuh dan kaya. Setelah kaya didatangi lagi malaikat, dua diantaranya durhaka, gak mau infak, gak mau sedekah, pelit. Yang satu yang mantan si buta, dia dermawan. Akhirnya ini tetap kaya dan melek, yang dua lagi kembali seperti semula. Ini menunjukkan malaikat bisa mendatangi manusia durhaka untuk ibtila, untuk menguji mereka. Dijelaskan dalam buku ini tidak hanya terjadi di zaman dahulu, tapi tidak terbatas zaman kapanpun. Kadang orang itu menyadari itu malaikat, kadang tidak. Jadi orang yang membaca amalan tertentu, Allah ngirim malaikat penjaga. Jadi sudah ada berapa tuh? 4, 5. Kalau kita mengamalkan amalan tertentu, ada lagi malaikat qorin. Ma minkum illa wukila ilaihi qorinu minal jinni wa qorinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun manusia di antara kamu kecuali ditugaskan kepada orang itu satu qorin dari bangsa jin, satu qorin dari malaikat. Jadi minimal kalau kita enggak ngamalin apa-apa, ada 5 malaikat. Kanan, kiri, depan, belakang, dan malaikat qorin. Sadari itu, kita akan tenang. Sadari itu, kita akan selalu merasa diawasi. Sadari itu, maka kita akan terkondisi untuk lebih berkualitas dalam ibadah, termasuk dalam sholat, sehingga menjadi lebih khusyuk daripada sebelumnya. Ketika kita sholat, kita menyadari ada malaikat yang mengelilingi kita melihat. Belum lagi malaikat rahmat kalau kita ibadah dan seterusnya. Sadari, maka itu akan memberikan motivasi besar untuk lebih mengkondisikan hati kita untuk lebih khusyuk. Oleh karena itulah, maka para malaikat yang mendampingi kita banyak, termasuk yang mencatat. Yang mencatat amalan itu setiap hari Senin dan Kamis naik ke atas melaporkan, sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi bersabda, tu'radul a'malu fi kulli itsnain wa khamis, fayaghfirullahu li kulli mri'in la yushriku billahi syai'a illa mra'an kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Fayaqul andiru hadaini hatta yastaliha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disodorkan amal setiap Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Senin Kamis itu adalah hari pengampunan, pengampunan dosa. Allah ampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali orang yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan, gak akan diampuni. Allah berkata, tunda ampunan dan laporan amal orang ini sampai kedua-duanya islah, sampai kedua-duanya akur. Coba bayangkan betapa rugi orang yang sesama muslim saling bermusuhan. Kerugiannya tadi itu, ini yang keberapa? Keempatnya. Salah satu kerugiannya, Senin Kamis gak diampuni itu dosanya. Padahal setiap Senin Kamis, si amalan ini distor, dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah ampuni siapapun orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Kata Allah, tunda andiru hadain. Tunda orang ini, kedua orang ini. Sampai hatayas soliha. Sampai kedua-duanya akur lagi, damai lagi. Selain itu, selain Senin dan Kamis, ya, di setiap nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ada keterangan, ya, diampuni juga dosa. Tapi dari sini tidak boleh melahirkan ada ritual khusus. Diterangkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yattali'u fi laylatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat di setiap malam pertengahan bulan Sya'ban kepada seluruh makhluk. Lalu Allah mengampuni dosa seluruh makhluk kecuali dua orang. Orang musyrik dan musyahin. Musyahin adalah orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibn Majah, juga oleh Imam Ibn Hibban. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami. Dan juga dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Yang menunjukkan bahwa orang yang bermusuhan ditunda pengampunan dosanya bagi orang seperti itu. Walhasil kita bisa melihat betapa ruginya orang-orang yang bermusuhan. Karena apa? Karena orang yang bermusuhan dosanya tidak diampuni, sholatnya tidak diterima. Selain itu tadi juga dikatakan permusuhan bisa menjadi pencukur bagi amal-amal ibadah yang dilakukan. Orang yang memusuhi lebih dari 3 hari lalu mati dalam keadaan demikian, neraka. Kalau memusuhinya sampai 1 tahun, dosanya sama dengan membunuhnya. Oh, rugi banget. Makanya tidaklah heran apabila setan laknatullahi alaih berupaya menimbulkan permusuhan ini di kalangan sesama manusia. Saya ingin membahas bagaimana kiat menghilangkan kebencian, kedengkian kepada sesama muslim yang nyebelin. Kan ada ya, walaupun rajin ngaji, nyebelinnya gak hilang tuh. Berbuat ahwat bermusuhan. Gak berebut sih, cuma sama-sama ngincer, cuma yang ini duluan. Gak mau ngaji lagi, ah, dia ngerebut inceran saya. Tadinya ngaji akrab, udah tahunan, sering terlibat dalam kepanitiaan, karena akrab, yuk kita bisnis bareng. Setelah bisnis ada masalah, bermusuhan. Gak ngaji lagi dua-duanya atau salah satunya. Dua-duanya ngaji, ngadu ke ustadz yang sama. Menjelek-jelekan kawannya yang tadinya sahabat menjadi bermusuhan. Itu banyak yang seperti itu, ya. Nah, padahal jangankan munculnya permusuhan. Kita ingin tadinya saya ingin kiat menghapuskan kebencian, kedengkian kepada sama muslim agar kita tidak terjerumus. Tapi penekanan materi kita bukan di sana. Jadi enggak akan dibahas. Enggak akan dibahas. Cuma ada cuma. Saya ingin mengiming-imingi satwa. Jangankan bermusuhan. Ya, jangankan memusuhi, ya. Menghentikan atau tidak membantu saudara semuslim yang jahat kepada kita itu sudah ditegur oleh Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain. Orang lain yang kita sudah bantu dengan bantuan yang banyak tiba-tiba melakukan kejahatan yang sangat keji kepada kita. Akhirnya kita mangkel kan? Stop, nggak akan bantu-bantu lagi. Wajar ya, normal ya, manusiawi ya. Itu pun ditegur oleh Allah. Jangan begitu. Maafkan, terus bantu. Dan ini pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ma'ruf orang yang sangat dermawan, kaya raya tapi dermawan. Banyak muhajirin dibantu sejak mulai dari Mekah. Hijrah ke Madinah tetap dibantu, kerabatnya dibantu. Orang-orang fakir dan miskin dibantu. Sehingga jasanya begitu besar. Tapi ketika putri tercintanya kena fitnah, sekaligus putrinya sebagai istri Rasul SAW, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, kena fitnah dalam kasus hadithul ifki. Beberapa sahabat yang banyak dibantu oleh Abu Bakar ikut menyebarkan hadis apa? Hadisul ifki tadi, fitnahan tadi. Alih-alih bukan membela, bukan membantu, bukan mendukung, malah ikut menyebarkan. Siapa yang enggak mangkal? Tapi Abu Bakar tidak mau bertindak karena khawatir omongan mereka benar tentang Aisyah. Sampai turun ayat. Ayat ini menerangkan Aisyah bersih dari semua tuduhan. Setelah turun ayat, mulailah para sahabat yang punya andil dalam penyebaran fitnah itu keder dia. Mulai was-was, mulai takut diapa-apakan. Apa sikap Abu Bakar As-Siddiq? Mangkalnya bukan main di orang. Karena dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan keburukan. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah memberikan bantuan apa-apa lagi kepada mereka. Sikap Abu Bakar wajar enggak? Wajar ya, normal, manusia. Turun ayat yang menegur Abu Bakar. Yang ditegur Abu Bakar bukan orang-orang itu. Dan ini perhatian yang spesial Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 22, "Wala ya'tali ulul wala ya'tal ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan, keluasan harta di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabat, kepada orang miskin dan para muhajirin di jalan Allah. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Ingatlah, tidakkah kamu ingin Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena maaf yang kamu berikan kepada mereka? Menurut kita tindakan sikap Abu Bakar wajar, normal, manusiawi. Air susu dibalas dengan air tuba, udah stop, jangan dibantu-bantu lagi. Kan kalau kita begitu ya. Tapi oleh Allah ditegur, gak boleh seperti itu, tetap bantu-bantu. Apa imbalannya? Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Mau gak kamu Ya, suka enggak kamu kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Merasa ayat ini ditujukan kepada dirinya, Abu Bakar berkata, "Na'am, nuhibbu dzalik." Ya, kami suka, kami cinta kalau Allah mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya kembali bantuan itu disalurkan lagi. Kalau itu sudah ditegur, apalagi memusuhi. Ya, saya sudah dapat kartu merah. Awas, afan. Waktunya habis. Wasit berkuasa. Walaupun ada satu poin lagi, saya harus hentikan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu mencukupi apa yang diharapkan dari materi ini, dan target saya tidak tercapai menyelesaikan materi ini sampai tuntas. Cukup sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Allah. Jazakallahu khairan pada Ustaz atas nasihatnya, semoga bisa kita amalkan nanti ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di seri kertas, atau mungkin ada yang bertanya langsung, silakan angkat tangannya nanti biar dikasih mic sebelum saya bacakan pertanyaan di sini. Yang kanan dulu. Ada mic ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua saya tanyakan Ustaz, apakah setiap keburukan yang dilakukan manusia itu berasal dari iblis atau setan? Maksudnya begini, seandainya setan dulu enggak berjanji ingin mengganggu manusia, apakah manusia itu memang mempunyai karakter yang baik atau buruk gitu? Jadi tanpa setan pun manusia pun ada bersikap buruk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap kejahatan, keburukan, dosa yang dilakukan manusia akibat godaan setan? Tidak selalu. Kalau murni akibat godaan setan, maka di bulan Ramadan tidak akan ada kejahatannya, karena setan semua dibelenggu. Tapi kenyataannya di bulan Ramadan kita masih tetap merasakan adanya godaan dan banyak kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahafan menjelaskan, dosa bisa dilakukan oleh manusia pertama karena godaan setan, yang kedua karena buruknya karakter yang sudah tertanam dalam diri orang itu. Dan di 11 bulan di luar Ramadan, setan berusaha menanamkan karakter buruk ini dalam hati orang, agar kalau karakter buruknya sudah tertanam, tanpa harus digoda pun, asal ada kejadian yang memicu, ya, dia jalan sendiri otomatis. Contoh, orang yang punya karakter buruk berupa hasad, dengki, atau benci, itu tidak harus digoda oleh setan. Kedengkiannya akan memicu dia untuk berbuat dolim kepada orang yang didengkinya, ya. Orang yang didengkinya tiba-tiba renovasi rumah, beli mobil baru, nikah lagi sama istri cantik. Itu hatinya langsung panas itu. Tanpa harus digoda setan, langsung panas. Mendorong dia tajasus, menyelidiki kemana, dari mana itu uangnya. Lalu ngomong ke orang-orang, tahu gak dia banyak uang, korupsi. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, gak pegang uang orang. Oh, kalau gak korupsi pasti punya tuyul. Macam-macam itu tuduhannya. Ya, itu salah satunya. Lemahnya iman, buruknya karakter yang sudah tertanam, termasuk salah satu di antara penyebab seseorang terjerumus ke dalam dosa. Wallahu a'lam. Jika kita memusuhi teman tapi dia non muslim atau kafir dan selalu menggibahi dia, apakah itu juga dosa besar? Tidak ada gibah bagi orang kafir. Boleh, artinya ya. Karena Nabi bersabda ketika bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahu enggak kalian apakah gibah itu? Lalu beliau menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang apabila dia mendengar dia benci, dia enggak suka. Saudaramu, saudara sama muslim, menunjukkan kalau bukan muslim itu bukan ghibah dan diperbolehkan. Tapi walaupun diperbolehkan, apakah maslahat atau tidak, itu intinya. Kalau menggibahinya menimbulkan madarat, ya, maka jangan. Walaupun hukum menggibahi orang kafir tidak sama dengan menggibahi sesama muslim. Kalau madarat, maka jangan. Tapi kalau ada maslahat di sana, sehingga orang-orang berhati-hati terhadap kekafiran dia, ya, maka dibolehkan kalau ada maslahat dan itu lebih baik, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan orang kafir, termasuk gibah yang dibolehkan adalah menggibahi seorang muslim dalam rangka menghindarkan orang dari madarat yang bisa timbul dari orang itu. Umpamanya ada orang copet, kita tahu dia copet. Syukran. Apa? Nah, jawabannya ya, syukran ya. Sakalakan. Kita tahu bahwa dia copet. Orang-orang enggak tahu. Ada pengajian, dia mau datang. Kita beritahu, awas kalau dia datang hati-hati dompet, nanti kena copet. Boleh enggak? Boleh. Ghibah bukan? Ghibah. Boleh enggak? Bukan boleh, harus. Untuk menghindarkan adanya madharat. Ya, itu muslim. Apalagi kalau orang kafir. Kalau kekafirannya bisa menimbulkan madarat, seperti umpamanya dia bisa menyebarkan keyakinannya kepada orang muslim yang lemah iman, lemah ilmu, kita wanti-wanti jangan gaul sama dia. Dia begini-begini, diceritakan keburukannya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau dia tidak membawa misi apa-apa dan bergaul dengan dia tidak ada madarat, dia iman kekafirannya lemah, iman kepada agamanya lemah, tidak membawa misi apa-apa, bahkan ada agak-agak cenderung kepada Islam, kalau bergaul dengan dia tidak madarat. Menggibahinya menyebabkan dia lari dari kita, jadi anti kepada ajaran Islam, maka tidak boleh menggibahinya karena adanya aspek madarat. Walaupun kalau tetap menggibahinya tidak sama dengan hukum menggibahi sesama muslim. Wallahu a'lam. Apa termasuk berbisik dua orang yang berbahasa daerah sedangkan di antara mereka ada orang ketiga dan tidak memahami bahasa dua orang tersebut? Ya, ini termasuk. Kayaknya saya tadi di jalan dijemput sama Kang Dodi, orang Sunda tulen, ngomong bahasa Sunda, di belakang ada yang lain. Saya tanya, antum ngerti gak bahasa Sunda? Oh, ngerti sedikit paham tapi gak bisa ngomong. Nah, makanya saya teruskan bahasa Sunda. Kalau dia gak ngerti, saya gak akan pakai bahasa Sunda. Bagaimana kalau suami istri tidak berteguran lebih dari 3 hari, apakah amalan keduanya tidak diterima? Lebih lagi. Karena ada dua keburukan. Pertama, tidak bertegur sapanya. Yang kedua, merusak hubungan keharmonisan suami istri. Sebagaimana bermusuhan dengan orang lain haram, bermusuhan dengan saudara sendiri 2 kali haram, karena memutuskan silaturahmi, dosanya lebih besar. Apalagi dampak bermusuhannya suami istri berdampak buruk ke anak, ke pembantu, ke orang tua, ya, dan kepada agama yang kita sebarkan selama ini. Kalau kita dianggap sebagai ikon oleh masyarakat, ikon bagi agama kita oleh masyarakat di sekitar kita, suaminya berjenggot, istrinya bercadar, masyarakat menganggap ini Islam yang komitmen, yang konsekuen, oh bermusuhan, rusak citranya nanti. Ngaji di mana? Di Hang. Oh, itu tuh ajaran Hang. Kan gitu. Lebih berat lagi. Ya. Nanti kalau ada kebutuhan dua-duanya gimana tuh? Kalau tidak saling tegur. akurlah ya, saling menyapa. Dan yang pertama kali menyapa itu yang paling banyak pahalanya, berebut ya. Gak apa-apa, jangan gengsi-gengsian. Isi gengsi, enak aja. Dia yang salah, masa saya harus minta maaf? Kata suami, saya kan suami, dia harus duluan dong. Sampai kapan itu terjadi? Apakah tujuan kita adalah mempertahankan gengsi atau menciptakan kemaslahatan ke seluruh pihak? Kepentingan dia terganggu, kepentingan istrinya terganggu, anak-anaknya juga konsentrasi belajarnya, psikisnya, perasaannya pasti terganggu lihat orang tuanya bermusuhan ya. Hentikan segera, jangan turuti hawa nafsu, jangan ikuti gengsi. Ingat, gengsi bagian dari takabur. Jangan sampai itu termiliki oleh kita. Bagaimana sikap kita kepada orang yang ketiga jika kita tiba-tiba dibisik-bisiki oleh saudara kita? Ya ingatkan, kenapa bisik yang keras saja, nanti biar dia juga dengar gitu ya. Kalau ada rahasia yang ingin dibisikkan ke kita, jangan di hadapan dia. Cari kesempatan ketika berdua, atau telepon, atau SMS, BBM, WhatsApp kan gratis sekarang ya. Jadi jangan dilakukan pada momen-momen yang bisa menimbulkan mudharat seperti itu. Ada lagi yang mau ngacu? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ana mau nanya gini Ustaz, ana yakin cuman wallahu alam. Mungkin ini salah. Allah menciptakan neraka untuk memberi balasan kepada makhluk-makhluk, semua makhluk Allah yang bermaksiat. Pertanyaan aneh ini, apakah iblis udah tahu nih pedihnya neraka gitu? Mungkin apakah iblis berpikir kalau dia tercipta dari api, berarti neraka dari api mungkin nggak terbakar gitu kan? Atau mungkin iblis begitu lihat neraka mungkin taubat kali? Allah alam Ustaz. Mungkin mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, iblis diciptakan dari api. Bahannya dari api. Sebagaimana manusia bahannya diciptakan dari apa? Tanah. Apakah wujud kita, badan kita berupa tanah? Tidak, berupa sesuatu yang lain. Hanya bahan dasarnya dari sono. Iblis juga begitu, dari api. Tapi bukan berarti tubuhnya menyala-nyala terus. Terang benderang. Dan apabila iblis dimasukkan ke dalam neraka, ya pasti kepanasan. Jangankan itu, dibacakan ayat dia bisa terbakar, bisa mati. Bukan iblisnya tapi setan. Dan setan bisa mati. Setan maksudnya bangsa jin yang durhaka. Adapun iblis pribadi, dia abadi sampai hari kiamat, tidak akan mati. Sebagaimana ayat andirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundzirin. Beri waktu saya sampai hari kebangkitan. Kata Allah, kamu diberi waktu. Hanya kamu bukan kum. Hanya kamu seorang, yaitu iblis laknatullahi alaih. Adapun anak turunannya dari kalangan jin-jin yang durhaka tetap mati. Sama dengan manusia, ya. Nah, jadi iblis tahu dahsyatnya neraka. Makanya sebenarnya iblis sendiri takut. Inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu shadidul iqab. Itu kata iblis. Jadi ketika pasukan perang Badar, kaum muslimin bertemu dengan pasukan kaum kafir, pasukan iblis yang satu menyamar menjadi orang dengan pasukannya. Bisa melihat pasukan malaikat. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat, ketika kalian berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kalian, bahwa Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Itu di perang Badar. Dan itu terlihat oleh pasukan iblis. Maka iblis lari pontang-panting sebelum perang terjadi, melarikan dirinya ke laut. Sambil berkata, inni bari umminkum inni arama la taraun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Kata pasukan iblis, aku berlepas diri dari kalian, dari orang-orang kafir, pasukan yang akan menggempur kaum muslimin di perang Badar. Lari pasukan iblis. Inni bari umminkum inni arama la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab. Dan Allah itu maha keras siksanya. Oleh karena itu iblis tahu enggak Allah itu siksa hebat? Tahu, iblis berkata begitu. Dan dia sangat-sangat takut kepada Allah Azza. Tapi karena dia sudah dilaknat secara abadi, akan menjadi penghuni neraka, ya sudah tidak bisa mencabut kembali perkataannya. Makanya ketika seorang muslim membaca ayat sajdah, lalu dia sujud, iblis menangis. Dia bilang, manusia disuruh bersujud, bersujud, lalu surgalah baginya. Aku disuruh sujud, aku ingkar, maka nerakalah bagianku. Iblis menangis ketika seorang muslim membaca ayat sajdah lalu sujud karena ayat tersebut. Maka perbanyaklah membaca ayat sajdah biar mereka mewek terus, si iblis laknatullahi alaih tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, ana mau tanya yang poin keempat tadi. Syukran. Harus terus dong ngajinya, ya. Poinnya aja, ya. Poin yang keempat, ya. Poin yang keempat adalah menghalang-halangi dari zikrullah dan dari sholat. Itu poin penting tuh. Kenapa iblis menghalangi orang dari zikir dan dari sholat? Kalau sudah tidak ada zikir, tidak ada sholat, hati orang itu mati. Zikir itu ruh, zikir itu obat bagi hati yang sakit. Kalau gak diobati, sakitnya tambah parah dan bisa mati. Kalau sudah mati hatinya, sudah dia tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Itu tidak bisa dirinci, itu aja poinnya, ya. Ustaz, apakah sholat yang bacaannya setelah Fatihah, surah Al-Falaq, surah yang pendek-pendek, dan itu diulang-ulang dibaca dalam sholat karena belum hafal dengan surat-surat yang lain, apakah sholat tersebut diterima? Insya Allah diterima. Hafalnya cuma kulhu sama Al-Falaq, itu terus boleh. Tapi mau sampai kapan itu terus? Seumur hidup. Hafalkan yang lain. Masa kalah sama anak TK? Anak TK 1 tahun belajar di TK juz amma hafal. Ini sudah ubanan, cuma kulhu dan Al-Falaq. Apa saja nasihat-nasihat kepada seorang suami yang akan berpoligami agar tidak terjadi permusuhan di antara istrinya? Curhat. Ini enggak tahu ikhwan apa ahwat, tulisannya ikhwan ahwat. Ahwat. Oh, ini dari ahwat. Mungkin ahwat minta tolong nasihati suami saya. Apa saja nasihat kepada suami yang akan berpoligami agar tidak terjadi permusuhan di antara istrinya? Pertama, sebelum berpoligami, didik istri dengan didikan syar'i. Tanamkan iman, tanamkan akidah, dekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti itu pas suami berpoligami, insya Allah pasrah. Kecewa ada, sedih ada, dan itu wajar, normal. Tapi kesedihan dan kekecewaannya akan bisa diantisipasi dengan cara yang benar. Tidak akan uring-uringan, tidak akan histeris, tidak akan unjuk rasa, tidak akan minta cerai, tidak akan bunuh diri. Ngancam biasanya, gak akan bunuh dirinya lah. Tidak akan nyebur ke laut. Tapi kalau suami yang mau berpoligami istrinya tidak terbina, terdidik, ya rasakan akibatnya. Sampai ada ya kejadian istrinya mau bunuh diri segala macam. Atau ketika suaminya berpoligami didatangi calon istrinya, dimaki-maki. Kawinnya belum, tapi apa? Keributannya sudah terjadi, akhirnya gak jadi. Istri yang seperti itu, yang tidak terdidik seperti itu, akan berusaha keras agar poligami itu tidak dilakukan. Walaupun sudah diikhtiarkan oleh suami, akan dia gagalkan. Karena apa? Karena dia tidak terdidik. Didik dulu istrinya dengan didikan yang syar'i. Karena kalau didikannya syar'i, maka insya Allah membuat si istri qanaah, pasrah, rela dengan apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya, dan tetap berfungsi sebagai istri kepada suaminya. Ya, tetap. Kalau umpamanya suaminya sudah pulang dari bulan madu sepekan, kembali istrinya tetap menyambutnya tanpa apa? Tanpa ada perubahan. Ada sebuah kisah. Kisah ini pernah saya ceritakan di Facebook juga. Jangan-jangan setelah ini banyak yang minta pertemanan nih. Seorang suami yang sudah punya istri tentu saja pergi rutin. Sampai di suatu kampung, karena ini suami ini ahli ibadah, ahli ilmu. Ada seorang wanita menghampiri. Dia bilang, tolong nikahi saya. Saya tidak membutuhkan nafkah karena saya punya banyak uang. Saya juga tidak menuntut untuk gilir setiap sekian hari sekali, cukup siang hari saja. Malam silakan kamu tidur dengan istri pertamamu. Akhirnya laki ini mau. Terus coba zaman sekarang ada kayak gini ya. Akhirnya mau menikah sudah. Istrinya yang pertama curiga. Beda ya, apa namanya, intuisi atau feeling istri tajam kepada suami, tapi khusus ya. Jadi curiga. Akhirnya dia menyuruh pembantunya untuk mengikuti suaminya. Kemana pergi, ikuti. Diikuti, ternyata di suatu kampung masuk ke sebuah rumah. Ditanya ke orang-orang sekitar, itu siapa? Itu istri yang baru aja dinikahi. Akhirnya pulang lagi pembantu dan lapor ke majikannya bahwa suami dari wanita itu nikah lagi di kampung. Bagaimana sikap istri itu? Dia bilang ke pembantu, awas, kamu jangan bilang kepada siapapun rahasia kita berdua. Karena tidaklah semata-mata suami saya merahasiakan hal ini kecuali karena memang tidak ingin diketahui. Bersikaplah seperti biasa. Akhirnya istri ini bersikap seperti biasa, seperti gak ada apa-apa. Ketika suaminya pulang, gak ada perbedaan apa-apa. Luar biasa soleh ya. Sampai suatu saat suaminya meninggal tanpa bilang ke istrinya bahwa dia punya istri yang lain. Akhirnya setelah dikuburkan, dia sang istri membagi dua harta warisan suaminya. Lalu setengahnya dibawa ke wanita yang menjadi istri dari suami istri kedua. Dia bilang, suami kita sudah meninggal dan dia mewariskan harta segini, saya sudah bagi, ini bagianmu. Apa kata istri? Enggak, saya tidak berhak. Karena beberapa hari sebelum kematian suamimu, dia sudah menceraikan aku. Aku tidak berhak lagi. Dua istri yang dua-duanya solihah, yang semoga Allah menganugerahkan di zaman sekarang ada dua jenis wanita seperti itu. Itu karena dididik. Ada enggak ya? Kalau ada tolong kasih tahu. Ini tulisannya sama, pakai tinta merah. Assalamualaikum Ustaz. Suami ana menikah lagi. Kayaknya lanjutan tuh. bagaimana menghilangkan was-was dan rasa cemburu kepada istri dari suami yang kedua. Istri kedua dari suami gitu, bukan istri dari suami yang kedua. Karena dia lebih muda daripada saya dan lebih pandai. Tidak disebut lebih cantik, gengsi dia. Pertama, coba lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Tipe wanita yang bagaimana yang dimadu oleh suaminya. Itu wanita-wanita hebat, wanita-wanita istimewa. Para istri Nabi dimadu. Istri-istri para sahabat dimadu. Istri-istri para ulama dimadu. Wanita yang dimadu bukan wanita sembarangan. Wanita yang Allah takdirkan untuk dimadu adalah wanita-wanita pilihan Allah. Makanya kalau dibuat daftar para wanita yang dimadu, maka daftar tersebutlah daftar wanita-wanita solihah, wanita-wanita istimewa. Sebut siapa? Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Zainab, para istri Nabi yang lainnya. Kemudian juga para istri-istri para sahabat. Ali bin Abi Thalib juga menikah. Ali juga menikah kepada beberapa wanita. Hasan, Husain, tahu enggak berapa orang istri dari Hasan? Lebih dari 70 orang. Tapi tidak dalam sekali waktu, maksimal sekali waktu 4. Ya, karena apa? Orang-orang berebut ya, menawarkan putri-putrinya kepada Hasan. Pertama karena memang soleh, kedua ya ganteng, ketiga ingin memperoleh silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lebih dari 70 orang istrinya, tapi tidak dalam sekali waktu. Ya, 4 maksimal, cerai nikah lagi, cerai nikah lagi, dan seterusnya begitu. Ya, oleh karena itulah maka pertama ketika ini terjadi syukuri bahwa Allah menempatkan saya di jajaran wanita-wanita istimewa. Itu yang pertama, ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak soleh, istri resminya satu, ya, simpanannya banyak. Dia menjadi seorang pria yang setia. Setiap tikungan ada. Ya boleh seperti itu. Jadilah pria sejuta, setia, jujur, dan takwa. Tulis. Itu yang pertama. Para wanita yang dimadu, maka sadari bahwa Allah mentakdirkan dirinya, menempatkan dirinya di daftar wanita-wanita spesial, istimewa. Bukan sembarang wanita, ya. Ini yang pertama. Dan itu status yang harus disyukuri. Kedua, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma solihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang soleh. Kemudian orang di bawah itu dan di bawah itu. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi wa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujiannya. Wanita oleh Allah dianugerahi kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kelebihannya apa? Perasaannya lebih sensitif, lebih tajam, lebih halus. Kalau kelebihan laki-laki apa? Otak dan fisik. Makanya kewajiban yang Allah berikan kepada laki-laki sesuaikan dengan kekuatan fisik dan otaknya. Jihad, ya, mencari nafkah, itu butuh mental dan fisik yang kuat. Dan itu tidak dibebankan kepada wanita. Adapun wanita yang lebih menonjol aspek perasaan. Makanya kewajiban yang Allah bebankan kepada wanita yang mengungkit, menyentil aspek perasaan. Contoh umpai waris, dia dapat setengah dari bagian laki-laki. Ini menyangkut perasaan. Diuji dengan itunya. Salah satu contohnya adalah ada syariat poligami tadi. Ini juga menyangkut perasaan. Wanita gak boleh poliandri. Karena apa? Karena ujian bagi laki-laki bukan aspek perasaan, karena bukan aspek perasaan yang menonjol, tapi tenaganya, kekuatannya. Tapi wanita, karena yang menonjol adalah aspek perasaan, diuji dari aspek itunya. Maka poligami secara fisik gak luka, secara fisik gak sakit, gak berdarah. Tapi apa yang sakit? Di sini nih perasaannya, ya, perasaannya. Dan itu ujian, ujian. Dan itu ujian terberat. Pernah ada Dr. Syekh Saleh Al-Haidan hafizahullah pernah berkunjung ke rumah saya di Bandung, di Selacau, dan tinggal bersama kami satu bulan penuh di bulan Ramadan memberikan daurah. Beliau bercerita, karena beliau salah satu murid langsung dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga, bercerita bahwa di madu adalah ujian terberat yang dilakukan oleh para wanita di dunia ini. Sampai ada seseorang pengantin baru, laki dan perempuan. Ketika sang lelaki ada di kantornya, ada berita bahwa mertuanya meninggal, bapak dari istrinya. Dan istri sangat mencintai bapaknya. Dia bingung bagaimana cara menyampaikan ini ke istrinya. Istrinya pasti stres, pasti sedih, pasti nangis, khawatir histeris, khawatir niaha, khawatir meratap. Dia mutar otak bagaimana caranya. Ada ide. Begitu pulang ke rumahnya, dia bilang ke istrinya, "Istriku, kamu harus sabar ya. Saya akan memberikan berita buruk kepada..." "Apa?" "Saya mau nikah lagi." Wah, dia stres. "Kenapa? Apa kurang saya? Apa kesalahan saya? Kita baru saja menikah. Kenapa kamu mau nikah lagi?" Pokoknya istri itu menangis, menangis, menangis. "Pokoknya kamu harus rela, harus rela." Pada malam harinya dipanggilnya istri, "Istriku begini, kamu harus dengarkan." "Enggak, saya mau dengarkan, karena kamu pasti mau minta izin nikah lagi." "Bukan," katanya, "begini, sebenarnya bukan itu maksud saya. Bukan untuk menikah lagi, tapi saya ingin mengabarkan berita sedih kepadamu, tapi saya takut kamu menangis histeris. Yang ingin saya sampaikan, ayahmu meninggal tadi pagi. Jadi saya gak akan nikah lagi." "Apa?" kata istrinya. "Kamu tuh gak akan nikah lagi?" "Betul." Alhamdulillah, berita kematian ayahnya tidak digubris. Kartu merah kedua sudah habis sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.